gay boy muzair nang ningenong nang ningenong peduli pak bandung ding zer Mustafa jadi gak kuat Mustafa tapi lagi lah Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan di gay boy muzair nang ningenong nang ningenong peduli pak bandung ding zer Mustafa jadi gak kuat Mustafa tergila lagi.